Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan, amma ba'du. Su'alun, pertanyaan. Ma hukmu man yastadillu biqawlihi ta'ala, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ala raddi khabaril wahidi. Apa hukum orang yang berdalil dengan firman Allah Ta'ala yang artinya, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik dengan sebuah berita, maka periksalah kebenaran berita tersebut. Untuk menolak khobar yang datang dari satu orang. Al-jawabu, jawabannya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, hadha hujjatun alaihim. Ayat ini justru merupakan hujjah yang membantah mereka. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepada kalian seorang yang fasik dengan sebuah berita, maka periksalah kebenaran berita tersebut. Li'annaka ma tatasabbatu illa min khabaril fasiqi. Karena sesungguhnya engkau tidaklah memeriksa kebenaran sebuah khobar kecuali khobar orang yang fasik. Wa nahnu nashtaritul adalata fi qabulil akhbari. Sedangkan kita mempersyaratkan adalah dalam menerima khobar-khobar, yaitu yang menyampaikan khobar tersebut bukan orang yang fasik. Akhbarun Nabiyyi alaihi salatu wassalamu, akhbarin Nabiyyi alaihi salatu wassalamu wa akhbari ghairihi. Baik itu khobar-khobar dari Nabi alaihi salatu wassalam maupun khobar-khobar dari selain beliau. Fal fasiqu ma yuqbalu khobaruhu. Maka orang yang fasik khobarnya tidak diterima. Natasabbatu, kita memeriksa kebenaran khobar tersebut. Qad yakunu sadiqan, ya'ni hadzal kadzdzaba, terkadang ia adalah orang yang jujur, yaitu pendusta ini, orang yang fasik tersebut. Fa in tabayyana sidquhu qabilna khabaruhu. Qabilna khabarahu. Apabila jelas kejujurannya, maka kita pun menerima khabarnya. Ma tabayyana radadnahu. Dan apabila tidak jelas kejujuran orang yang fasik tersebut, kita menolak khobarnya. Lakinil adlu hadza yu'khadhu minhu. Akan tetapi orang yang memiliki sifat adalah ini, yaitu dia bukan orang yang fasik, diambil darinya khobar. Wa akhadha minhu al-a'immatu anna at-tasabbuta innama yajibu fi khobaril fasiqi. Wa amma man thabatat 'adalatuhu fala tasabbuta. Dan para a'immah mengambil dari ayat tersebut faedah bahwasanya memeriksa kebenaran suatu khobar hanya saja wajib pada khobar orang yang fasik. Adapun orang yang telah dipastikan adalahnya, yaitu dia bukan orang yang fasik, maka tidak perlu memeriksa kebenaran khobar yang dibawanya. Fahadal adlu alladhi thabatat adalatuhu tukbalu syahadatuhu. Maka orang yang memiliki sifat adalah ini, yang telah dipastikan adalahnya, diterima persaksiannya. Wa tukbalu akhbaruhu, diterima khobar-khobarnya. Wa tukbalu tazkiyatuhu, diterima tazkiyahnya. Li'anna allaha subhanahu wa ta'ala alladhi syar'a lana at-tathabbuta fil akhbari lam yashra' lana at-tathabbuta illa fi haqqi man fi haqqil fasiqi. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang mensyariatkan kepada kita memeriksa kebenaran khobar-khobar, tidaklah Allah Azza wa Jal mensyariatkan kepada kita untuk memeriksa kebenaran suatu khobar kecuali pada siapa? Pada orang yang fasik. Wal kadzabu fasikun, dan pendusta adalah orang yang fasik. Wal kafiru la yukbalu khobaruhu, dan orang yang kafir khobarnya tidak diterima. Wasayyi'ul hifzi idza 'arafna su'a hifzihi hadza ma narudduhu litta'ni fi 'adalatihi wa innama li'adami dhabtihi. Dan orang yang buruk hafalannya, apabila kita mengetahui keburukan hafalannya, orang ini kita tidak menolak khobarnya karena celaan terhadap adalahnya. Hanya saja karena ia tidak memiliki sifat dobet, yaitu karena buruknya hafalannya tersebut. Wa hadza syartun fi qabulir riwayati, dan ini merupakan syarat dalam menerima riwayat-riwayat. فالعدالة والضبط شرطان في قبول الروايات. Maka adalah dan dhabt, adalah yaitu bukan orang yang fasik, dhabt hafalannya bagus, merupakan dua syarat dalam diterimanya riwayat-riwayat. Fa idza tawaffara hadhani syartani fi rajulin naqbalu khabarahu. Maka apabila terpenuhi dua syarat ini pada seseorang, kita menerima khabarnya. Wa naqbalu tazkiyatahu, dan kita menerima tazkiyahnya. Wala yalzamuna tathabbutu fi khabarihi, dan tidak wajib bagi kita untuk memeriksa kebenaran di dalam khabarnya. Li'annana ma amarna bitathabbuti illa fi akhbaril fasiqina. Li'annana ma umirna bitathabbuti illa fi akhbaril fasiqina. Karena kita tidak diperintahkan untuk memeriksa kebenaran suatu khobar kecuali pada khobar-khobar orang-orang yang fasik. Walakin ma'al asafil ana yashhadu asharatun minath thiqati wa la yusaddaquna. Akan tetapi disayangkan sekarang ini bersaksi 10 orang yang bisa dipercaya, namun mereka tidak dibenarkan. Li'annana fi waqtin yasduku fihi al-kadhibu wa yakdhibu fihi as-saduqu. Karena kita sekarang ini berada pada suatu waktu di mana orang yang berdusta berkata jujur padanya, dan sebaliknya orang yang jujur berkata dusta padanya. Wallahi ana mujarribun, demi Allah aku sudah membuktikannya sendiri. Wallahi ya'ti asharatun minathiqati yashhaduna inda ba'di ahli al-ahwa'i wa la yaqbaluna shahadatahum ma'al asafi. Demi Allah, datang 10 orang yang bisa dipercaya. Mereka bersaksi di sisi sebagian orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, dan orang-orang tersebut tidak menerima persaksian mereka. Sangat disayangkan. Wa qad yaqbaluna akhbaral fujjaril kadhibina fayusaddaqul kadhubu wa yukadzdzabu as-sadiqu hadza ma indahum. Dan terkadang mereka, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu tersebut, justru menerima khobar-khobar para pelaku kemaksiatan yang berdusta, sehingga seorang pendusta dibenarkan ucapannya dan orang yang jujur justru didustakan ucapannya. Inilah yang ada pada mereka, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. أما شرع الله فإن فيه أنه لا يتثبت إلا في أخبار الفساق. Adapun syariat Allah Azza wa Jalla, maka sungguh di dalamnya tidaklah diperiksa kebenaran suatu khobar kecuali pada khobar-khobar orang-orang yang fasik. Wa amma man thabatat adalatuhu wa dinuhu wa sidquhu fa inna hadza alaina an naqbala khabarahu. Adapun orang yang dipastikan adalahnya, yaitu dia bukan orang yang fasik, agamanya dan kejujurannya, maka orang ini selayaknya kita menerima khabarnya. Su'alun, pertanyaan. Hukmu itlaqi kalimati mubtadi'in ala atba'i ahlil bid'il juhali. Hukum menyematkan kata ahlul bid'ah kepada para pengikut ahlul bid'ah yang jahil, yang bodoh, yang tidak tahu. Al-jim, jawabannya, atba'uhum la budda an yuma risunal bid'ah. Para pengikut mereka ahlil bid'ah tersebut pasti melakukan kebid'ahan. Alladhi yatawallahum wa yudafi'u anhum huwa minhum. Orang yang berloyalitas kepada mereka para ahlul bid'ah dan membela mereka merupakan bagian dari mereka. Lakin anta ma taqulu antum mubtadi'atun. Akan tetapi engkau tidak sepantasnya engkau mengatakan kepada mereka kalian adalah ahlul bid'ah. Ista'mil ma'ahumul hikmata wal maw'idhatal hasanata. Gunakan terhadap mereka hikmah dan nasihat yang baik. Ya'ni al-kafiru idza ji'tahu wa qulta lahu anta kafirun ma yaqbalu da'wataka. Yaitu orang yang kafir apabila engkau mendatanginya dan engkau berkata kepadanya kamu kafir, maka dia tidak akan menerima dakwahmu. Wal mubtadi'u kadzalika. Dan ahlul bid'ah demikian pula. La taqul anta mubtadi'un. Janganlah engkau mengatakan kepadanya engkau adalah ahlul bid'ah. Hadhihi minal hikmati. Ini termasuk di antara hikmah. Ya'ni al-handukiyu. Lau taqulu lahu anta kafirun yaghdabu ashaddal ghadabi. Yaitu seseorang yang beragama Hindu, seandainya engkau berkata kepadanya kamu kafir, maka dia akan sangat marah. Handukiyun akhassu minal yahudi wan nasara. La taqul lahu hainama tad'uhu ilallahi anta kafirun li'annahu sayarfadu da'wataka lahu ilal islami. Seseorang yang beragama Hindu lebih buruk daripada orang-orang Yahudi dan Nasara. Jangan engkau katakan kepadanya tatkala engkau mengajaknya untuk kembali kepada Allah, kamu kafir, karena dia akan menolak dakwahmu kepadanya menuju Islam. Bal taqulu innallaha arsala ilaina Muhammadan alaihi salatu wassalamu bil huda wa dinil haqqi wa qala wa tukhbiru wa ta'ti bil adillati ala sidqihi wa kadha wa kadha wa ana ad'uka ila hadzal dini. Akan tetapi engkau berkata kepadanya, kepada orang yang beragama Hindu tersebut, sesungguhnya Allah telah mengutus kepada kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan petunjuk dan agama yang hak, dan mengatakan demikian. Engkau mengkhabarkan, engkau mendatangkan dalil-dalil yang menunjukkan kejujuran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, demikian dan demikian, dan aku mengajakmu untuk masuk ke dalam agama ini, yaitu Islam. Ma taqulu anta kafirun. Engkau tidak mengatakan kepadanya kamu kafir. An-Nasraniyu lamma tad'uhu ma taqulu lahu anta kafirun. Seseorang yang beragama Nasara, tatkala engkau mengajaknya untuk masuk ke dalam Islam, engkau tidak mengatakan kepadanya kamu kafir. Wal mubtadi'u la taqul lahu anta mubtadi'un fi da'watika bayyin lahu. Dan seorang ahlul bid'ah, janganlah engkau berkata kepadanya kamu adalah ahlul bid'ah di dalam dakwahnya, di dalam dakwahmu kepadanya. Jelaskan kepadanya kebenaran. Lakin idza su'ilta al-yahudiyyu kafirun taqulu na'am. Akan tetapi apabila engkau ditanya apakah seorang Yahudi itu kafir, engkau katakan ya. Yaqulu laka hadzal yahudiyyu kafirun taqulu na'am. Berkata kepadamu orang ini, apakah orang Yahudi itu kafir? Engkau mengatakan ya. Lakin lamma tad'uhu anta taqulu lahu hadzal kalama la. Akan tetapi tatkala engkau mendakwahi orang Yahudi tersebut, apakah engkau mengucapkan ucapan ini, yaitu engkau kafir? Tidak. Yaitu jangan engkau mengatakannya. Su'alun, pertanyaan. Ba'dun nasi fi waktina yastankiru itlaqal kufri 'alan nasara wal yahudi. Sebagian orang di zaman kita sekarang ini mengingkari penyematan kekafiran kepada orang-orang Nasara dan Yahudi. Al-jawabu jawabannya, hadza ghalatun. Ini keliru. Labudda an ta'taqida annal yahudiyya kafirun wan nasraniyya kafirun. Labudda. Wajib bagimu meyakini bahwa seorang Yahudi itu kafir dan seorang Nasrani itu kafir. Wajib. Wa tu'allimun nasala al-muslimina annaha ula'i kuffarun. Dan engkau mengajarkan kepada manusia kaum muslimin bahwa mereka ini orang-orang Yahudi dan Nasara adalah orang-orang yang kafir. Lakin anta idza jatama'a 'indaka jama'atun minal yahudi tad'uuhum ilal islami la taqul lahum antum kuffarun. Akan tetapi tatkala berkumpul di sisimu sejumlah orang-orang Yahudi yang engkau mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam, jangan engkau katakan padanya kalian kafir. Ya'ni al-khitabu yakunu mu'addaban, yaitu ucapan kepada mereka tatkala itu haruslah dengan adab. Wa da'watu ilallahi takunu bil hikmati, dan dakwah menuju Allah Azza wa Jal harus dengan hikmah. Indama ya'tika majmu'atun minas sufiyyati taqulu antum sufiyyatun antum dullalun anta tijaniyun anta marghaniyun anta la. Tatkala datang kepadamu sejumlah orang-orang sufi, engkau mengatakan kalian adalah orang-orang sufi, kalian sesat, engkau adalah pengikut tarekat Tijaniyah, engkau adalah pengikut Marghani, yaitu tarekat-tarekat sufi, engkau demikian dan demikian, tidak sepantasnya. Bal qul lahum, akan tetapi katakan kepada mereka, nahnu kulluna insya'allahu nuhibbur rasula, kulluna insya'allahu muslimuna, lakin hunaka khilafatun bainana. Katakanlah kepada mereka, orang-orang sufi yang datang tersebut kepada kita, kita semuanya insyaallah mencintai Rasul, kita semua insyaallah adalah kaum muslimin, akan tetapi di sana ada perbedaan pendapat di antara kita. Wallahu yaqulu fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dan Allah Ta'ala mengatakan, apabila kalian berselisih pendapat dalam sebuah perkara, kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ta'ti bil ayati, engkau datangkan ayat-ayat Al-Quran. Wa taqulu indana alaikum mulahazatun, dan engkau katakan kepada mereka orang-orang sufi tersebut, ada beberapa kritikan untuk kalian. Al-ula kada, yang pertama ini. Wasaniyatu kada, yang kedua ini. Wasalisatu kada, yang ketiga ini. Warabi'atu kada, yang keempat ini. Yaqbaluna minka insya'allahu hidayatahum. Mereka akan menerima nasihat darimu apabila Allah menghendaki untuk memberikan hidayah taufik kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.